Thank you.

Setelah Mari Demi kasih tercinta Sampai Terima kasih. 尽头，吉拉吉拉吉拉吉拉吉拉。Bagai diremas-remas hancurnya jiwa, betapa hancurnya jiwa.Sakitnya hati, betapa sakitnya hati. Bagai diremas-remas hancurnya jiwa, betapa hancurnya jiwa.Bagai diremas-remas hancurnya jiwa, betapa hancurnya jiwa.Hati, betapa sakitnya hati. Bagai diremas-remas hancurnya jiwa, betapa hancurnya jiwa. Jerah membawa nasib yang malang ini. Seakan sudah tiada lagi tempat berpijak di bumi ini. Thank you. sejalan, kan ku turuti tanpa tujuan. Kemana lagi harus ku pergi, membawa nasib yang malang ini. Seakan sudah tiada lagi tempat berpijak di bumi ini. Seumpama karang cinta di tengah samudra, tetaplah berkasa. Siapapun kamu, aku tak peduli, karena yang aku tahu, kau masih sendiri. Seputih cintaku untuk satu hati, tak mungkin terbagi, walaupun sampai mati, walau sampai mati. terbang.